Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita At-Targhib wa At-Tarhib karya Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala, memasuki hadis ke-54. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. Rawahu Tabrani wa isnaduhu hasan. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah itu menutup taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Allah tutup baginya taubat. Ini tidak diberi taufik oleh Allah untuk bertobat, sehingga dia tidak akan bertobat. Dan itu terus berlaku padanya sampai dia mau meninggalkan kebid'ahannya. Hadis Tabrani dan sanadnya hasan. Hal ini disebutkan oleh para ulama karena seorang yang melakukan bid'ah merasa dirinya pada kebenaran, merasa yakin dirinya benar. Oleh karena itu, sulit untuk diharapkan taubat darinya. Beda dengan pelaku maksiat. Orang yang bermaksiat melakukan dosa dalam keadaan dia sadar, tahu kalau dia berdosa, makanya dia malu, makanya dia menutup muka, tidak ingin dilihat orang, aib diketahui melakukan maksiat ini dan itu. Sadar kalau itu kesalahan, sehingga masih diharapkan besar untuk bertobat pelaku maksiat, karena dia yakin melakukan kesalahan dan dosa. Beda dengan bid'ah, celakanya kebid'ahan itu orangnya menganggap itu benar, itu baik, bahkan dianggap itu berpahala, mendekatkan dirinya kepada Allah, amalan yang mengantar dia ke surga, padahal itu kebid'ahan, kesesatan, menyalahi apa yang Rasulullah contohkan padanya. Nah, kalau sudah orangnya menganggap itu benar, orang yang menganggap itu baik, bagaimana diharapkan bertobat? Tobat dari apa? Mungkin dia yakin dirinya benar. Artinya, kondisi mereka dalam keadaan tidak sadar kalau dirinya dalam kejelekan. Tidak sadar kalau dirinya salah. Makanya ditutup oleh Allah tobat darinya, tidak diberi taufik untuk bertobat. Tentunya ini nusus wa'id, ancaman yang Rasulullah sebutkan bagi setiap orang yang melakukan bid'ah, setiap amalan atau ajaran yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang semacam ini membuat seorang muslim takut, semestinya membuat setiap muslim takut dari segala bentuk bid'ah. Takut kalau dia lakukan bid'ah itu, dia pun tidak akan mendapat taufik untuk bertobat. Takut kalau dia termasuk orang yang Allah tutup pintu tobat baginya. Wal'iyadzu billah. Taubat begitu pula istighfar disyariatkan ketika orang itu meninggalkan yang wajib atau melanggar yang haram, yang dilarang oleh Allah atau Rasulnya. Sebagian dari para ulama salaf seperti Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan al-ma'siyah yutabu minha. Kalau itu maksiat masih diharapkan tobatnya, dan kalau itu bid'ah la yutabu minha. Kalau itu bid'ah sulit untuk diharapkan orangnya bertobat, insaf, dan meninggalkannya. Walaupun demikian, tentunya hidayah wattaufiq biyadillah, di tangan Allah. Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Khawarij, salah satu kelompok bid'ah yang sesat, yang mengkafirkan sahabat, memerangi pemimpinnya, pemerintahnya yang berkuasa, Al-Muhim mereka didatangi oleh Ibnu Abbas, dinasehati ilmu oleh beliau sampai kemudian setengah atau lebih dari mereka bertobat, sadar kalau itu salah, menyimpang dan kembali kepada ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yutihi may yasha, Allah berikan hidayah itu kepada yang Allah kehendaki. Tetapi hadis semacam ini tentunya wa'id, ancaman, membuat seorang mukmin takut dan tidak akan merasa aman. Tidak akan merasa aman dari setiap perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-55 wa anil irbat ibni Sariyah qala qala Rasulullah sallam iyyakum wa iyyakum wal muhdatsat fa inna kulla muhdatsatin dhalalah. Dan hati-hati kalian, Rasulullah sebutkan, tinggalkan oleh kalian muhdatsat, setiap amalan, setiap perkara, ajaran yang itu baru. Disebut baru artinya karena itu tidak pernah Rasul contohkan, tidak pernah beliau ajarkan, tidak pernah dikenali oleh para sahabatnya, baru dalam agama. Karena setiap yang demikian itu dhalalah, sesat adanya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasul sebutkan ini sebagai tahdzir, peringatan agar umatnya selalu takut, menjauh dan meninggalkan setiap muhdatsatil umur. Rasul sampaikan ini dalam konteks hadis panjang, hadis Irbat ibn Sariyah, yang sebelumnya Rasulullah mengajarkan untuk umatnya berpegang teguh, mengamalkan ajaran beliau, ajaran para sahabatnya. Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di tamassaku biha wa'addu alaiha bin nawajid. Pegangi oleh kalian ajaranku, ajaran para sahabatku, amalkan oleh kalian, pertahankan itu erat-erat, gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Kemudian Nabi katakan ini, dan hati-hati kalian, tinggalkan muhdatsatil umur. Maka keduanya seperti sayap burung, menyempurnakan satu dengan yang lain. Tidak cukup hanya mempelajari tahu yang sunnah, menyampaikan yang hak, tetapi pula harus dibarengi dengan memperingatkan umat, mengingatkan mereka dari bahaya segala kesesatan yang menyalahi al-haq. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Diingatkan oleh Rasulullah SAW, tidak akan sempurna kamu mempelajari al-haq kecuali ketika kamu mengenal segala yang menyimpang dan segala yang menyalahi al-haq tersebut, sehingga kamu tahu nikmatnya hidayah dan agungnya makna sunnah tersebut. Sebagian orang dakwahnya terfokus hanya pada menjelaskan kebaikan. Dakwahnya yang dia ajarkan sebatas menjelaskan kebenaran saja. Hanya itu yang dia sampaikan. Tidak menyentuh yang batil, yang sesat, yang itu berbahaya, merongrong iman, merusak agama orang. Tidak dia singgung dengan alasan ini dan alasan itu. Tidak demikian Rasulullah SAW. Dua-duanya ini diajarkan, ini pun yang bertentangan diingatkan. Maka segala yang menyalahi Islam, segala yang menyalahi sunnah pun dijelaskan. Oh, ini batil, ini enggak benar, ini enggak boleh. Ajaran yang begitu harus dijauhi, ditinggalkan. Itulah yang Rasulullah contohkan dalam beliau mengajarkan al-haq. Bahkan lebih jelas lagi makna ini, Rasul sampaikan ini jauh-jauh hari sebelum ada kebid'ahan. Ini zaman Rasulullah. Gak ada bid'ah. Yang ada sunnah. Yang ada ajaran Rasul. Tapi kenapa sudah Rasulullah ingatkan hati-hati dari yang muhdatsatil umur. Hati-hati dari yang bid'ah bahayanya. Tinggalkan oleh kalian, jauhi. Di saat belum ada bid'ah. Sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah, menunjukkan penting makna ini untuk selalu mengingatkan umat dari bahaya bid'ah. Kata Umar Ibnul Khattab, innama tangkudu ural Islam urwatan urwah idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Tali-tali Islam bisa rantas, lepas satu demi satu ketika orang itu tumbuh dewasa besar di dalam Islam, sementara dia gak ngerti jahiliyah, gak paham apa yang batil, apa yang menyalahi syariat ini. Taunya baik saja, taunya semua baik, semua bersaudara, semua gak ada yang batil, gak ada yang sesat, semuanya benar. Sehingga semua dia anggap benar, semua dia hantam rata, baik. Justru ini kata Umar yang akan mengikis agamanya. Lepas tali-tali Islam itu darinya satu demi satu, wal'iyadzu billah. Wa'an Abdillah ibni Umar radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallam likulli amalin syirah wa likulli syiratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halaka. Rawahu Ibnu Abi Asim wa Ibnu Hibban fi sahihi. Dari Abdullah bin Umar berkata Rasulullah bersabda, setiap amalan ada masa-masa semangat untuk melakukan dan berbuat. Dan setiap masa-masa semangat itu ada kalanya datang masa-masa malas. Ya malas untuk beramal. Orang jadi fatrah, hilang giat atau semangatnya dalam agama. Maka kalau masa fatrahnya kepada sunnahku, dia telah terbimbing dalam hidayah. Tapi kalau masa fatrahnya, masa bosan atau malasnya, keselain sunnahku, maka dia telah binasa. Waliyadzubillah. Makna hadis ini dirangkum oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau katakan, idza habbat riyahuka faghtanimha fa inna likulli 'asifatin sukun. Kata Imam Syafi'i, kalau anginmu sedang kencang-kencangnya, manfaatkan peluang emas. Karena setiap ada angin kencang, keras, pasti setelahnya tenang. Setelah itu turun. Asalnya angin, Masya Allah, Tabarakar Rahman, berkecepatan sekian, kencang sekali, pohon pun bisa tumbang. Semangat anginnya. Tapi apa terus begitu angin? Enggak mungkin. Dia datang, ya Allah, beberapa waktu, setelah itu hilang sudah. Yang ada, tenang. Artinya kata Imam Syafi'i, ketika masa-masa semangat sedang giat-giatnya, manfaatkan. Lakukan segala kebaikan yang kamu bisa lakukan. Mumpung semangat, mumpung kamu sedang giat-giatnya. Karena nanti akan datang seperti Rasul katakan, likulli syiratin fatrah. Akan datang masa fatrah. Saat itu malas. Orang merasa capek, merasa down semangat dan giatnya. Nah, dalam hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah menganjurkan agar semangat seorang muslim dan istiqrar tetapnya seorang muslim itu di atas sunnah nabinya, berada di atas sirah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua itu tidak lepas dari adil, tidak lepas dari hak yang harus ditunaikan kepada yang memiliki hak itu. Termasuk itu hak Allah, hendaklah dia tunaikan untuk Allah. Bahkan itu hak untuk dirinya sendiri, hendaklah dia tunaikan untuk dirinya sendiri. Dan itu termasuk sunnah. Dirinya punya hak untuk tidur, istirahat, makan, minum, nikah. Itu hak dirinya. Tidak boleh diharamkan darinya, dari hak-haknya. Sebagaimana anaknya, istrinya punya hak atas dia. Tidak boleh dia haramkan. Tetapi hendaknya disampaikan masing-masing sesuai haknya. Agar pula setiap muslim perkataannya tidak menyalahi amal perbuatannya. Likulli amalin syirah walikulli syiratin fatrah. Ada masa-masa di mana imannya naik, bertambah, semakin kuat. Nas'alullah taufik. Ada masa-masa imannya turun grafik, imannya merendah, merendah, berkurang, berkurang. Dan itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa iman memang bisa bertambah, bisa pula berkurang, bisa naik, bisa turun. Iman itu enggak tetap terus begini. Enggak mungkin. Terkadang dia bisa naik, bertambah, terkadang dia berkurang, turun. Ada beberapa asbab syar'iyah yang dengannya seorang mukmin mujahadah, berjuang bersungguh-sungguh untuk menjaga imannya agar tidak turun, supaya tidak drop. Yang pertama, sering dan banyak tadabbur Quran, yang memang Allah turunkan seperti firman-Nya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Qur'an ini sebagai obat, penawar, dan sekaligus rahmat bagi orang yang beriman. Quran sebagai syifa, Quran sebagai rahmat. Kata Ibnul Jauzi, pengaruh Quran sebagai syifa itu lebih dibandingkan pengaruh obat terhadap penyakit jasad. Kamu tahu ketika sakit, apa misalnya? Kamu sakit perut, mules, perih, kembung, atau semisalnya. Terasa kan gak enak, ganggu. Kamu gak nyaman. Kamu kasih obat, misalnya Proma, Milanta, atau apa. Pengaruhnya kan terasa. reda, perihmu, mualmu hilang. Terkadang obat-obatan itu cespleng karena dosis tinggi misalnya. Kalau itu pengaruh obat kepada jasad seperti itu, kata Ibnu Qayyim, pengaruh Quran kepada jiwamu, kepada kolbumu lebih dari itu. Jauh lebih daripada itu. Tapi perkaranya butuh iman. Quran yang Allah sebutkan, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Kalau saja kami turunkan Quran ini kepada gunung batu besar, kamu akan dapati dia pecah tunduk karena takut kepada Allah. Makhluk besar, gunung, batu, cadas yang keras. Terkadang kalbu manusia lebih keras darinya, sehingga gak terpengaruh. Quran tidak memberi efek sama sekali pada dirinya. Dia baca, dibacakan padanya, enggak ngefek. Maka perlu dia benahi. Tadabur Quran banyak membantu seseorang dalam imannya, agar imannya tetap, bahkan bertambah, naik. Yang kedua, untuk seorang hamba membaca atau menyadari kebesaran Allah dengan mengingat dan mempelajari asma wa sifatuh, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena di dalam nama dan sifat-sifat Allah itu banyak terkandung makna agung yang semakin dia pelajari, akan semakin mengenalkan dia kepada Allah, semakin membuat dia cinta kepada Allah. Mempelajari tauhid, karena dengan tauhid itu keagungan Allah akan semakin menetap di dalam dirinya. terkait tadabburul Quran, orang mungkin baca, tapi kalau dia dalami, dia berusaha mengerti begitu dalam sesuatu yang mungkin tidak tersirat dalam benaknya. Misalnya ketika dia baca surat Yusuf, ketika Allah sebutkan qalat imra'atul azizil ana hashasal haq, setelah kejadian Nabi Yusuf di penjara ini itu, kita tahu kisah dia memfitnah Nabi Yusuf yang meminta dirinya atau hendak melakukan itu pada dirinya, sampai kemudian di penjara dan seterusnya, sampai kemudian raja bermimpi ini itu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Ketahuan sudah ternyata yang salah sekarang permaisuri. Al-ana hashasal haq, sekarang kebenaran itu tampak. Begitu kata dia. Menunjukkan bahwa kebenaran jangan dikira akan pernah hilang. Mungkin dia dalam beberapa waktu, mungkin bahkan itu lama waktunya, terpendam atau itu diam, tertutup, tapi pada suatu saat dia akan terkuak, menampakkan hakikat segala sesuatu. Demikian pula ketika saudara Nabi Yusuf mengatakan uktulu Yusuf awitrohuhu ardhon yakhlulakum wajhu abikum, bunuh saja Yusuf, kata saudara-saudaranya, awitrohuhu ardhon, atau buang jauh kemana supaya ayah kalian hanya memandang kalian, hanya melihat kalian. Ternyata kita tahu kisahnya seperti apa sampai kembalinya orang tua Yusuf kepada Yusuf, menunjukkan kecintaan hakikatnya di dalam kolbu. Tidak akan hilang hanya karena jasad yang berjauhan. Mungkin mereka membunuhnya, atau mungkin mereka membuang, mengusirnya jauh. Tidak pengaruh, tidak akan berarti cinta ayahnya akan hilang sirna dengan kepergian Yusuf dan jauhnya Yusuf. Karena hakikat cinta ada di dalam kolbu, bukan karena kedekatan jasad belaka. Demikian pula kisah tentang pakaian Nabi Yusuf terulang 3 kali dalam surat Yusuf. 1, itu sebab kesedihan ayahnya ketika saudaranya datang bawa pakaiannya, kan Yusuf dimakan serigala, ini bajunya banyak darah. Terulang lagi masalah pakaian ini kapan? Ketika mereka datang ke Yusuf minta sembako, ini gak dikasih. Ya, kami punya orang tua gini-gini, kasih pakaian ini ke ayah kalian. Tanpa beliau tahu, tanpa beliau beritahu bahwa beliau adalah Yusuf saat itu. Pulang saudara-saudaranya ke bapaknya, kami gak dikasih sembako ini, kecuali harus bawa adik kami ini. Apa buktinya? Ini pakaian dikasih oleh penguasa, pakaian Yusuf, dicium oleh ayahnya. Ayahnya tahu ini pakaian Yusuf. Nah, artinya mengajarkan sesuatu yang mungkin di hari ini membuatmu sedih, Sesuatu itu pula esok membuatmu senang. Terkadang, subhanallah, sesuatu ini membuat kamu hari ini kamu terpukul, kamu sedih, kamu sengsara, kamu gelisah, kamu sumpek. Tapi subhanallah, perkara yang sama bisa membuatmu senang, bisa membuatmu bahagia esok hari. Pakaian yang sama. Awal kemarin dengan rekayasa saudara-saudaranya, dia besok mati. Nangis bapaknya luar biasa. Enggak lama waktunya datang pakaian ini membuat ayahnya senang. Berarti masih hidup Yusuf. Makna-makna tersirat semacam ini banyak di dalam ayat-ayat Quran tentang Yusuf. Ketika saudara-saudaranya minta sumbangan sembako, apa kata saudara-saudaranya kepada Nabi Yusuf? Saat itu masih belum tahu kalau ini Yusuf. Inna naraka minal muhsinin. Kami melihatmu, memandang kamu, menilai kamu orang yang baik, baik hati, suka membantu. Karena butuh bantuan sembako. Tapi itu saat kapan? Nabi Yusuf sebagai menteri, orang mulia, orang besar. Sama perkataan ini ketika beliau di penjara. Ketika saudara temannya yang di penjara minta bantuan takwil mimpinya begini, mereka katakan inna naraka minal muhsinin. Kami menilai memandangmu sebagai orang yang baik hati, suka membantu. Menunjukkan apa? Orang yang baik, orang yang soleh, kondisi apapun tidak merubah dia. Dia mau saat itu kaya, saat itu miskin, dia sebagai rakyat jelata, sebagai pemimpin, dia sebagai orang yang sukses, orang yang gagal, sebagai orang tidak merubah dia. Dia orang baik, tetap orang baik. Kondisi ini itu berubah, tidak merubah dia. Orang baik tetap baik. Layaknya emas. Kamu letakkan di etalase bersih, bening, ya emas. Kamu taruh di tanah, ya emas. Maaf, kamu celupkan di comberan, selokan, ya tetap emas. Gak akan berubah emasnya. Kamu ambil lagi dari selokan, kamu bawa ke toko emas, nilainya ya sama dengan emas yang diletakkan di etalase, gak akan berubah. Sama sekali gak berubah. Begitulah orang. Kalau dia orang baik, gak akan berubah. Perubahan situasi, perubahan kondisi, perubahan status, perubahan ini itu, tetap dia orang baik. Inna naraka minal muhsinin. Saat beliau menjadi menteri, saat beliau di penjara, muhsinin, tetap orang baik. Wahakadha. Beberapa contoh, kalau orang itu mau bertadabur, terhadap ayat-ayat Quran, banyak makna yang bisa dia gali dengan bimbingan para ulama, sehingga tidak hanya ayat yang dia baca, tetapi lebih dari itu tadabur membantu untuk menjaga iman, bahkan menambah imannya sehingga tidak turun, tidak malas dalam kebaikan. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.